Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwan fillah a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di majlis ini tanpa ada halangan apapun. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Usulul Iman, masuk pada bab yang ke-10, hadis yang ke-122. Qala Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, babu qabdhil ilmi, bab dicabutnya ilmu agama. An Abi Darda radhiyallahu ta'ala an qala, dari sahabat Abu Darda semoga Allah ta'ala meridhoinya, ia berkata, kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasahasa bibasarihi ilas sama, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat matanya ke langit atau mengarahkan matanya ke langit. Summa qala, kemudian beliau bersabda, hadza awanun yahtarisu fihi al-ilmu minan nas, ini adalah waktu ilmu agama cabut dari manusia. Hatta la yaqdiru minhu ala syai'in, sampai mereka tidak menguasai ilmu agama sama sekali. Rawahu At-Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Hadis ini sahih, banyak syawahid yang menguatkannya. Barakufikum. Di antaranya diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Wal-Hakim, Wa-Ahmad. Naam. Dari sahabat Auf Ibn Malik, dalam hadis ini disebutkan beberapa faedah. Yang pertama, kebiasaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in bermajlis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan kesempatan emas bagi mereka untuk mendapatkan ilmu secara langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga para sahabat menganggap bermajlis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang sangat tinggi nilainya dibandingkan yang lain. Mereka berusaha semampu mungkin menyempatkan diri untuk bisa bermajlis ilmu bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang biasa dilakukan oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu dan yang lainnya. Karena di sini Abu Darda mengatakan kunna, kami, yakni banyak, bukan hanya Abu Darda yang bermajlis bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja yang mengaku dirinya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka hendaklah berusaha semaksimal mungkin, sesering mungkin bermajlis ilmu. Barakallahu'alaikum. Dan menganggapnya itu adalah sesuatu yang utama. Yang kedua, dalam hadis ini terdapat tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Rasulullah mengarahkan pandangannya ke langit dan bersabda bahwa saat ini hampir tiba ilmu agama dicabut dari manusia. Bagaimana Rasulullah tahu? Padahal hal itu belum terjadi. Dukun bukan, tukang sihir bukan, paranormal bukan. Lalu siapa? Kalau bukan Nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mengetahui sesuatu sebelum terjadinya tidak mungkin dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu merupakan tanda beliau adalah seorang nabi. Yang ketiga, dalam hadis ini menunjukkan bahwa di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat ialah qabdul ilmi, ilmu agama ini dicabut dari manusia sampai mereka tidak menguasai ilmu agama ini sama sekali. Kalau hal ini sudah ada tanda-tandanya sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di zaman kita ini sudah semakin nampak tandanya. Semakin jauh umat ini dari generasi kenabian, maka semakin banyak yang menjauh dari ilmu agama dan semakin bodoh dari ilmu agama ini. Ya, semakin jauh dari masa kenabian, semakin dekat dengan hari kiamat, itu generasinya itu semakin tidak menguasai ilmu agama. Nah, ini termasuk sunnatullah yang sudah tidak bisa dirubah lagi. Barakallahu. Dari hadis ini juga bisa kita ambil faedah. Di balik berita ini ada anjuran agar kita secepat mungkin untuk mempelajari ilmu agama ini sebelum tiba saatnya orang-orang menjauh dari agama. Ini kalau kita sudah punya kesempatan untuk belajar ilmu agama, maka jangan ditunda-tunda. Jangan-jangan kita ini termasuk kebanyakan orang yang sudah mulai menjauh dari agamanya dan semakin bodoh dari agamanya. Jadi di antara maksud beliau menyampaikan hadis ini adalah agar para sahabat benar-benar serius mempelajari, menguasai dan mengamalkan agama ini sebelum tiba saatnya umat manusia tidak mampu menguasai ilmu agama itu sama sekali. Nah, hadis selanjutnya yang ke-123. Wa an Ziyad ibn Labid radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Ziyad ibn Labid semoga Allah taala meridhoinya, qala, ia berkata, dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan syai'a, sesuatu. Faqala, beliau bersabda, "Dzalika inda awani dzahabil ilmi." Hal itu terjadi ketika waktu hilangnya ilmu. Qultu ya Rasulullah, kaifa yadhhabul ilmu wa nahnu naqra'ul Qur'ana wa nuqri'uhu abna'ana wa yuqri'uhu abna'una abna'ahum ila yaumil qiyamah. Maka aku memberanikan diri bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana bisa ilmu agama ini hilang, padahal kita biasa membaca Al-Quran, membacakan Al-Quran kepada anak-anak kami, dan anak-anak kami membacakan Quran itu kepada anak-anak mereka sampai hari kiamat. Qala, Rasulullah menjawab, Taqilat ka ummuk ya Ziyad, celaka ibum wahai Ziyad, maksudnya celaka engkau, sini bukan mendoakan kejelekan ya, yaitu teguran tapi tidak bermaksud mendoakan kejelekan. Sakilat ka umuk ya Ziyad, kalau kita artikan dengan bahasa yang halus ya, jangan seperti itu kesimpulanmu wahai Ziyad. In kuntu la araka min afqahi rajulin fil madinah, sungguh aku melihatmu adalah orang yang paling paham agama di Madinah. Awalaisa hadhil yahud wan nasara yaqra'una at-taurata wal injil la ya'maluna bi syai'in mimma fihima? Bukankah orang Yahudi dan Nasrani juga biasa membaca Taurat dan Injil tapi tidak mengamalkan sedikit pun isi Taurat dan Injil itu? Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Nah, hadis ini ya qanabtin auzakumullah sahih dengan penguat hadis sebelumnya. Barakufikum. Walaupun secara sanad hadis ini nah ada Salim Ibnu Abil Ja'd yang tidak mendengar dari Ziyad Ibnu Labid. Namun hadis ini diperkuat dengan hadis sebelumnya. Barakallahu fikum. Dalam hadis ini disebutkan faedah bahwa di antara sebab hilangnya ilmu agama ini adalah tidak mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dipelajari hanya untuk wawasan saja. Jadi profesor-profesor ahli agama banyak, doktor-doktor bidang ilmu agama banyak, tapi mengapa bisa hilang ilmu agama ini? Jawabnya ialah ternyata hanya teori saja, pengamalannya nol besar. Para penghafal Al-Quran banyak, mulai dari anak-anak sampai orang yang tua. Tapi mengapa gak ada bekasnya sama sekali? Karena memang pengamalannya pen nol besar. Sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani, mereka biasa membaca kitab Taurat dan Injil, tapi gak pernah mengamalkan Taurat dan Injil yang asli itu. Gak ada bekasnya. Itulah sebab hilangnya ilmu agama. Barakallahu. Dalam hadis ini juga bisa kita ambil faedah, peringatan dari membaca Al-Quran namun tidak mau mengamalkannya. Saat itu Ziyad Ibnu Labid bertanya kepada Rasulullah, bagaimana bisa ilmu agama ini hilang wahai Rasulullah, sementara kita biasa baca Quran, kita bacakan Quran itu kepada anak-anak kita, anak-anak kita membacakannya kepada anak-anak mereka lagi, sampai hari kiamat Quran di mana-mana dibaca. Ternyata Rasulullah menjawab dengan memberi contoh orang Yahudi dan Nasrani yang biasa membaca Taurat dan Injil tapi tidak mengamalkannya. Artinya orang yang membaca Quran itu hanya baca saja, tidak berusaha untuk memahami dan mengamalkannya. Barakallahu, itu menjadi sebab hilangnya ilmu agama ini. Banyak qori menjadi imam membaca al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islama dina, tapi dia menjadi ahlul ahwa wal bidah, bahkan kibar min ahlul ahwa wal bidah. Dia enggak mengamalkan ayat itu. Jadi Quran itu hanya semacam-macam apa ini, dipelajari, seni membacanya saja. Dikiranya kalau sudah bacaannya bagus, bahkan bisa menjadi qori internasional, cukup. Padahal enggak cukup. Nah, kita saksikan di tengah-tengah masyarakat barakallahu yang ditekankan cuma itu, sehingga enggak ada pengaruhnya sama sekali. Hafid tapi dia suka mencuri. Hafid tapi dia biasa melakukan apa ini, istighosah yang tidak syar'i. Hafid tetapi dia biasa permain wanita. Hafid apa itu? Banyak. Jadi kalau kita membaca Al-Quran harus berusaha untuk memahaminya dan mengamalkannya. Baik. Dalam hadis ini ikhwan fillah auzakumullah juga terdapat faedah bahwa di antara kesesatan orang Yahudi dan Nasrani adalah karena meninggalkan kitab sucinya. Mereka itu punya kitab suci tapi ditinggalkan saat itu. Bahkan bikin yang baru sesuai dengan selera hawa nafsu mereka. Kemudian faedah berikutnya, dalam hadis ini terdapat faedah tentang keutamaan Ziyad Ibnu Labid radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah memberi rekomendasi dan pujian kepadanya, in kuntu la arauka min afqahi rajulin fil Madinah, sungguh aku melihatmu orang yang paling faqih, yang paling paham agama di Madinah. Keutamaan untuk Ziyad Ibnu Labid. Baik, hadis berikutnya 124. Wa an ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Ibnu Mas'ud semoga Allah taala meridhoinya, ia berkata, alaikum bil ilmi qabla ayyukubaba. Hendaknya kalian mempelajari ilmu agama ini sebelum dicabut. Wa qabdu dhahabu ahlihi. Dicabutnya ilmu agama itu dengan cara meninggalnya orang yang ahli agama. Alaikum bil ilmi. Hendaknya kalian mempelajari ilmu agama ini. Fa inna ahadakum la yadri mata yastakiru ilaihi au yuftaqaru ila ma indahu. Karena salah saudara kalian tidak tahu kapan dia membutuhkan ilmu agama itu atau dibutuhkan oleh sesuatu yang ada di sisinya. Wa satajiduna aqwaman yaz'amuna annahum yad'una ila kitabillah wa qad nabadu wa adurin. Kalian akan menjumpai sekelompok orang yang mengira mereka itu mengajak kepada kitab Allah, tapi ternyata mencampakkan kitab Allah itu di belakang punggung mereka. Alaikum bil ilmi. Wajib atas kalian belajar ilmu agama ini. Wa iyyakum wal bid'ah wat tanattu wat ta'ammuq. Wa alaikum bil atiq. Dan hendaklah kalian menjauhi bid'ah bid'ah. At-tanattu wa ta'ammuk, yakni sikap berlebihan dalam memahami agama ini sehingga mengeluarkan paham-paham ekstrim yang keluar batas. Dan wajib atas kalian mengikuti generasi pertama umat ini. Barakallahu fikum. Rawahu ad-Darimi bi nahwi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Darimi semacam ini. Nah, hadis ini sahih sampai kepada sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ini adalah nasihat dari Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Nasihat beliau berisi beberapa perkara. Yang pertama ialah beliau menasihatkan kepada kita agar semangat mempelajari ilmu agama ini sebelum dicabut. Nasihat yang kedua, bahwa dicabutnya ilmu agama itu ialah dengan meninggalnya orang-orang yang ahli agama atau para ulama. Nah, kalau yang tadi, di antara sebab hilangnya ilmu agama ialah tidak diamalkan. Yang ini dengan apa ini? Sebab hilangnya para ulama, meninggalnya para ulama. Taib. Nasihat beliau bahwa suatu ketika kita sangat butuh dengan ilmu, dan itu memang sangat dibutuhkan oleh manusia. Jadi suatu ketika ada orang yang akan bertanya kepada kita, kita yang paham tentang pentingnya belajar ilmu agama ini, kalau santai-santai saja, dan yang lain yang gak memahami pentingnya ilmu agama tambah malas lagi belajarnya. Nah, suatu ketika kita itu akan menjadi rujukan oleh mereka. Nah, kalau kita gak siap, terjadilah apa yang terjadi. Kita bisa terjatuh dalam apa ini? Berfatwa tanpa ilmu. Sekarang mungkin kita nyantai. Siapa yang mau tanya sama kita? Ya, masih banyak ulama, masih banyak orang yang lebih paham. Ya, suatu ketika kita berada di tempat yang di situ orangnya betul-betul awam-awam, enggak tahu agama sama sekali. Kok melihat kita pakai peci, pakai sarung, berjenggot, wah, langsung wah ini orang yang ahli agama. Ditanya macam-macam, kita ternyata enggak siap sebelumnya. Ternyata kita hanya siap penampilannya saja. Nah, jadi nasihat Ibnu Abbas'ud hendaknya kita betul-betul mempersiapkan diri memahami ilmu agama, karena suatu ketika kita ini dibutuhkan oleh umat di saat tidak ada lagi yang dijadikan sebagai rujukan. Nah, kita tidak tahu kapan itu. Yang jelas hal itu sudah banyak terjadi di tempat-tempat tertentu yang memang jauh dari informasi tentang agama Islam ini. Banyak masyarakatnya yang buta tentang Islam, sehingga ketika ada yang pulang kampung dari pesantren, wah, langsung jadi rujukan utama. Nah, kalau dia di pesantren hanya main saja, ya, makan tidur main, makan tidur main, ya, ngapa-ngapain. Oleh-olehnya cuma apa ini, peci sama sarung sama jubah. Nah, di sana ditanya macam-macam, nggak tahu. Nah, daripada malu, hanya diapain? Jawabnya seenak sendiri. Berfatwa apa? Ilmu. Berkata tanpa ilmu ini berbahaya. Nasihat yang berikutnya, Ibnu Mas'ud menasihatkan kepada kita tentang orang-orang yang sepertinya cinta Al-Quran, tapi mereka itu sebetulnya mencampakkan Al-Quran dari balik punggungnya. Siapa mereka itu? Orang yang hanya mementingkan seni membaca Qurannya, tapi tidak mau memahami dan mengamalkannya. Quran itu hanya semata-mata dipelajari bagaimana supaya merdu bacaannya saja. Tidak pernah berusaha memahami kandungan isinya dan mengamalkannya. Itu hati-hati. Nah, baik. Kemudian nasihat Ibnu Mas'ud berikutnya ialah hendaknya kita menjauhi segala macam bid'ah dan tindakan ta'natu wa ta'amuk, mendalami sesuatu di luar batas yang ditetapkan sehingga terjatuh dalam penyimpangan barakofit. Dan nasihat beliau yang terakhir ialah wajib bagi kita untuk mengikuti jejak langkah salafus shalih radhiyallahu taala anhum ajma'in, dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan yang istiqomah mengikuti mereka. Wa alaikum bil atiq. Nah, sudah. Loh, hadis berikutnya 125. Wa fi sahihain, di dalam sahih Bukhari wa Muslim, an ibni Amr, dari ibnu Amr marfu'an sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, sesungguhnya Allah itu tidaklah mencabut ilmu sekali cabut dari dada-dada hambanya, walakin yaqbidul ilma bimautil ulama, akan tetapi Allah mencabut ilmu agama ini dengan kematian para ulama. Hatta idza lam yabqa 'alim, sampai tidak tersisa seorang pun ulama, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, para orang mengangkat pimpinan-pimpinan atau tokoh-tokoh agamanya dari kalangan orang-orang yang bodoh terhadap Islam. Fasu'ilu, lalu ditanya tentang berbagai permasalahan. Fa'ahtau bi ghairi ilmin, maka mereka pun berfatwa tanpa ilmu. Fadhallu wa adhallu, mereka pun sesat dan menyesatkan. Barakofikum. Dalam hadis ini cukup jelas faedah-faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwa di antara tanda dekatnya hari kiamat ialah dicabutnya ilmu. Yang kedua, cara Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu agama ini ialah dengan mewafatkan para ulama. Yang ketiga, pentingnya keberadaan ulama di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, jadi ulama itu tidak lain adalah para penjaga ilmu agama ini, para penyebar ilmu agama ini, orang-orang yang menjadi pewaris para nabi dan rasul. Jika mereka ada di suatu tempat, maka barokahlah tempat itu. Dan jika tidak ada ulama di tempat tersebut, jauh dari orang yang ahli agama, maka jauh pula dari barokahnya Allah Subhanahu wa taala. Akan terjadi banyak ikhtilaf, perselisihan dan penyimpangan, sehingga harga ulama di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih tinggi daripada dunia seisinya. Harga seorang ulama itu lebih baik daripada banyak manusia lain yang bukan ahli agama, sehingga kematian mereka ini menjadi pertanda semakin tercabutnya ilmu agama ini, semakin taktikisnya ilmu agama ini. Memang benar ilmu-ilmu mereka sudah dibukukan dalam kitab-kitab yang ada, tapi apa artinya kitab itu kalau hanya sebagai pajangan saja, gak pernah disentuh, gak pernah dibaca, gak pernah dipelajari, apalagi diamalkan bersama saja. Sudah berapa juta bahkan miliar eksemplar Al-Quran disebarluaskan di penjuru bumi ini. Nah, itu pajang saja, tidak baik dipelajari, tidak diamalkan isinya. Dalam hadis ini juga terdapat faedah tentang bahaya menjadikan orang-orang yang tidak ahli agama sebagai tokoh-tokoh keagamaan, karena mereka berfatwa tanpa ilmu, sehingga sesat lagi menyesatkan. Nah, kaum muslimin seperti itu, yang dipandang itu titelnya, ya, profesor, doktor, diangkat sebagai tokoh agama, padahal latar belakang pendidikan yang dia tempuh itu tidak punya apa ini, dasar agama yang mapan. Begitu. Punya titel profesor, doktor, tapi dia itu sebetulnya profesor dalam bidang apa? Oh, bidang ekonomi, bidang manusia. Langsung jadi apa ini? Cendekiawan muslim. Jadi tokoh keagamaan. Nah, ditanya, akhirnya keluar macam-macam omongan yang menunjukkan dia betul-betul apa ini, jahil dalam masalah agama, sehingga sesat lagi apa ini, menyesatkan. Waliyadubillah. Baik. Nah, tidak ada. Betul. Baik, barakofikum. Kita lanjutkan satu hadis lagi. Hadis yang ke-126. Wa an Ali radhiyallahu taala an qala, dari sahabat Ali semoga Allah taala meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yusik ayati ala nasi zamanun, hampir tiba saatnya menimpa manusia waktu, la yabqa minal islami illasmuhu, Islam tidak tersisa kecuali namanya. Wala yabqa minal qur'ani illa rasmuhu, dan Al-Quran tidak tersisa kecuali tulisannya. Masajiduhum amiratun, masjid-masjid kaum muslimin megah dan mewah. Waya khorobun minal huda, tapi kosong dari petunjuk agama. Ulama'uhum syarru man tahta adimis sama, ulama-ulama mereka menjadi orang yang paling jahat di bawah kolom langit. Min indihim tahrujul fitnah, dari sisi mereka lah keluar fitnah agama ini. Wa fihim ta'udu, dan kepada mereka lah fitnah itu kembali. Rawahu Al-Baihaqi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi fi Su'abil Iman, dalam kitab Su'abil Iman. Hadis ini dhaif karena dua cacat yang dimilikinya. Yang pertama, dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abdullah Ibnu Dukain. Abdullah Ibn Dukain daif. Yang kedua ialah terjadi putus sanad antara Ali Ibn Husain dan Ali Ibn Abi Thalib. Ali Ibn Husain dan Ali Ibn Abi Thalib, barakallahu fikum, putus. Nah, dengan demikian ikhwan fillah azakumullah, hadis ini dhaif. Secara sanad tidak bisa kita pakai. Namun secara makna ini terbukti terjadi, barakallahu fikum. Di antaranya ialah Islam tinggal namanya. Sama dengan apa yang disampaikan dalam hadis-hadis sebelumnya, bahwa di akhir zaman nanti kaum muslimin itu hanya mengenal Allah sebagai Tuhannya, Rasulullah sebagai Rasul dan Nabinya, Islam sebagai agamanya. Tapi gak ngerti agama sama sekali, namanya tinggal namanya, gak paham ilmu agama sama sekali. Nah, sudah banyak kan muslim tapi gak ngerti Islam itu apa, sholat aja gak bisa, baca Quran juga gak bisa. Nah, jadi Islam tinggal nama yang ada di KTP-nya. Ya, itu sudah banyak terjadi dan akan semakin banyak terjadi di akhir zaman nanti. Kemudian juga Quran tinggal tulisannya, sebagaimana yang disampaikan tadi itu. Quran itu ternyata hanya diperbanyak pencetakannya, kemudian dipajang di rumah-rumah, enggak dipelajari, enggak diamalkan isinya. Tinggal tulisannya saja. Juga yang ketiga, masjid-masjid kaum muslimin semakin megah, semakin apa yang mewah, tapi kegiatan yang ada di dalamnya jauh dari petunjuk Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sudah tidak sebagaimana yang diinginkan dalam hal fungsi masjid itu sendiri. Masjid sudah kayak tempat wisata saja. Nah, dan maksudnya jadi apa ini? Tempat wisata. Datang masjid, potret-potret sana sini. Ya, lagi. Jadi mengagumi seni bangunannya, keindahannya saja. Tapi sepi kegiatan yang bermanfaat dan sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun ramai, ternyata ramainya adalah acara kebid'ahan dan penyimpangan. Namanya kharab minal huda, sepi dari petunjuk. Kemudian juga terjadi apa yang disampaikan ini. Ulama-ulamanya atau yang diulamakan justru menjadi orang yang paling jelek yang ada di bawah kolam langit. Kenapa demikian? Karena ternyata mereka itu suka bikin fitnah, suka bikin pernyataan-pernyataan yang nyeleneh, pernyataan-pernyataan yang menyimpang. Tokoh-tokohnya itu loh yang harusnya jadi panutan justru menyebarkan fitnah. Dari mereka lah fitnah itu keluar, dan mereka juga akan mendapatkan kembali fitnah itu untuk diri mereka sendiri. Nah, kalau tokohnya seperti itu, bagaimana dengan anak buahnya? Ya tambah parah lagi. Waliyatubillah. Dan ini kasus-kasus semacam ini secara kenyataan itu terjadi. Tapi sebagaimana yang saya sampaikan, secara sanad kan di sini main dhaif. Tapi secara kenyataan itu banyak terjadi dan sudah mulai terjadi. Waliyatubillah. Barakufikum. Nah, ini ada pertanyaan. Bolehkah perwisata ke Pulau Bali? Ahsan tarku. Sebaiknya tinggalkan ya. Satu, di sana adalah wilayah kafir. Nah, jelaskan. Pulau Dewata, Jaziratul Asnam. Pulau Berhala. Nah, memang di sana mayoritas adalah orang-orang apa ini? Musyrik. Gitu. Kemudian juga mau cari apa di sana? Kenalan sama turis. Nah. Kalau sekedar senang-senang, barakofikum, banyak. Enggak usah jauh-jauh ke sana, barakofikum. Nah, sama dengan pertanyaan, boleh gak kita wisata ke Candi Borobudur? Tahu tempat ibadah orang musyrik. Jelas, cari apa di situ? Mau minta sesuatu kepada berhala-berhalanya atau mengagumi? Itu apa ya? Justru saya itu gak kagum. Kenapa gak kagum? Itu justru semakin besar candinya, semakin banyak peminatnya, semakin banyak yang menyimpang ya. Nah, harusnya kalau di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dirobohkan, malah dikunjungi yang berkunjung kaum muslimin lagi memuji-mujinya, nah membanggakannya. Nah, ini kalau pengen udara segar sejuk masih banyak tempat yang lain. Jadi ahsan tarku, sebaiknya tinggalkan tarku. Bagaimana kalau setrahmi ada family di sana? Lah, tanyanya kan wisata. Ya, nah, setrahmi ke sana nengok keluarga lelat ge ya. Nah, urusannya lain. Nah. Apakah seorang wanita yang tinggal mati suaminya tidak diperbolehkan keluar rumah selama 4 bulan 10 hari hukum asalnya, kecuali kalau tidak ada yang memberi nafkah dia atau memenuhi kebutuhan pokoknya, maka boleh keluar dengan tidak bersolek, tabarruj dan yang lainnya, karena saat itu masih melakukan masa apa ini? iddah, kematian suami yang dikenal dengan iddah, yakni sikap seorang istri yang berbela sungkawa atas kematian suami selama 4 bulan 10 hari. Jadi kalau seandainya dia harus belikan makan anak-anak yang ditinggal suaminya, tidak ada yang ngurusnya, enggak apa-apa. Nah, tapi kalau sudah ada yang melayani, di rumah saja. Nah, hikmahnya supaya tidak ada yang melanggar aturan syariat. Nanti kalau keluar, ada laki-laki yang tertarik sama dia, mengajukan lamaran. Enggak boleh. Masa iddah dia dilamar. Nah, begitu. Nawarkan diri aja enggak boleh saat itu. Nah, betul-betul itu hak suami yang terakhir yang harus dipenuhi oleh pen istri. 4 bulan 10 hari. Itu ilmu agamanya. Pengamalannya tahu sendiri. Barakallahu fikum. Berapa banyak wanita yang mengamalkannya? Ya mungkin sudah bisa dihitung. Begitu suaminya mati, apalagi suaminya dibikin sumpek ulama ini, nah, tinggal kawin langsung nikah. Nah, tidak ada istilah iddah. Masa iddah selama 4 bulan 10 hari mati kaku aku, puas aku di rumah terus. Nah, yang ngamalkannya itu sudah hampir jarang. Itulah yang saya maksud tadi itu. Dicabutnya ilmu agama ialah dengan cara tidak mengamalkannya. Itu lama-lama orang gak ngerti agamanya. Ketika ada yang mengamalkan, kasihan masa 40 hari, 40 bulan 10 hari di rumah terus dia, dimarah-marahi malah sama orang tuanya. Kamu ngapain mengurung diri itu? Nanti gila. Sedih boleh saja, tapi jangan sampai 4 bulan 10 hari. Nah, kalau selain istri hanya dibatasi 3 hari, tidak boleh lebih untuk bersedih. Tapi kalau istri yang ditinggal mati suami, wajib hukumnya 4 bulan 10 hari. Nah, tidak boleh bersolek. Bagaimana mandi? Boleh. Kalau gak mandi, mati karena kutu, gatal. Nah, korengan. Boleh mandi. Ya, nah, tapi tidak boleh pakai celak. Tidak boleh pakai wangi-wangian walaupun di dalam rumah. Nah, tanda berduka karena kematian suami. 4 bulan 10 hari. Namanya apa ini? Ihdad. Masa iddah. Ihdad. Nah, karena tinggal mati suami. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang datang, bab yang ke-11. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.